datang di saat yang tidak tepat. Cintaku telah dimiliki. Inilah yang harus ku akhiri sebelum cintamu semakin dalam. Maafkan diriku memilih setia, walaupun ku tahu cintamu lebih besar. Darinya tentang dia.